Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 17 Maret 2013 bertepatan 5 Jumadil Ula 1434 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-93 tentang tolak bagian kelima. 7. Dihar. Dihar terambil dari kata dhahrun yakni punggung. Di zaman jahiliyah, apabila suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," maka yang demikian itu sudah dianggap sama dengan mentolak istrinya. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha samii'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 1. Alladzina yudzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuun ghafur. Orang-orang yang mendihar istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surat Al-Mujadilah ayat 2. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang mendihar istri-istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah ayat 3. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Faman lam yastati fa it'amu sittina miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullahi walil kafirina adzabun alim. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang sangat pedih. Quran surat Al-Mujadalah ayat 4. Asbabun nuzul ayat ini sehubungan dengan persoalan seorang wanita yang bernama Khawlah binti Tsa'labah yang telah didihar suaminya Aus bin Shamit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya, "Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku." Dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli istrinya sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat jahiliyah, kalimat dihar seperti itu sudah sama dengan mentolak istrinya. Maka Khawlah mengadukan peristiwa yang dialaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menjawab bahwa belum ada keputusan dari Allah. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Engkau telah diharamkan bersetubuh dengan dia." Lalu Khawlah berkata, "Suamiku belum menyebut kata-kata tolak." Kemudian Khawlah berulang-ulang mendesak kepada Rasulullah SAW supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga turunlah ayat di atas. An Urwata bin Zubairi qala qalat Aisyatu tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai' inni la asma'u kalama Khawlata binti Salabata wa yakhfa 'alayya ba'du wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya taqul ya Rasulullah akala shababi wa nasartu lahu batni hatta idza kabirat sinni wa qata'a waladi dhahara minni Allahumma inni ashku ilaika fama barihat hatta najala Jibrailu biha ula'il ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Rawi Ibnu Majah. Dari Urwah bin Zubair, ia berkata, Aisyah berkata, "Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya aku mendengar perbincangan Khawlah binti Salabah dan yang sebagian perkataannya tidak jelas padaku." Yaitu ketika ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Ya Rasulullah, ia telah menghabiskan masa mudaku. Perutku telah banyak melahirkan anak untuknya. Sehingga ketika aku sudah tua, sudah tidak bisa melahirkan anak lagi, lalu suamiku mendiharku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu." Tidak henti-hentinya Khawlah mengadu kepada Allah hingga Jibril turun dengan ayat-ayat ini. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 666, nomor 2063. An Khuwailata binti Malik bin Sa'labata qalat Zahara minni zawji Aus bin Nusamit fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashku ilaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujadiluni fihi wa yaqul ittaqillaha fa innahu ibnu ammik fama barihtu hatta nazala alquranu qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha ila alfardhi faqal yu'tiku raqabatan qalat la yajidu qala fasumu syahraini mutatabi'aini qalat ya Rasulullah innahu syaikhun kabirun ma bihi min syiamin qala fal yut'im sittina miskinan qalat ma indahu min syai'in yatasaddaqu bi qalat fa'utiya sa'ata idzin bi'arakin min tamrin qultu ya Rasulullah fa inni u'ainuhu bi'arakin akhar qala qad ahsanti idhabi wa'at'imi biha anhu sittina miskinan warji'i ila bani ammik. Rawa Abu Dawud. Dari Khawlah binti Malik bin Salabah, ia berkata, "Suamiku Aus bin Somit telah mendiharku. Lalu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu kepada beliau. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantahku tentang hal itu dan beliau mengatakan, 'Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya dia pun anak pamanmu.' Lalu aku terus-menerus mengadu kepada Allah sehingga turun ayat Al-Qur'an, 'Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha,' hingga ayat yang menerangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang mendihar istrinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Suamimu harus memerdekakan seorang budak.' Khawlah berkata, 'Dia tidak punya budak.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Kalau begitu, berpuasa 2 bulan berturut-turut.' Khawlah menjawab, 'Ya Rasulullah, dia itu orang yang sudah tua. Dia tidak kuat berpuasa.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Khawlah menjawab, dia tidak mempunyai sesuatu untuk disedekahkan. Khawlah berkata, lalu pada saat itu didatangkan suatu keranjang koma. Aku berkata, ya Rasulullah, kalau begitu saya akan membantunya dengan satu keranjang lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik bagimu, pergilah, berikan makan dengannya atas nama suamimu kepada 60 orang miskin. Lalu kembalilah kamu kepada anak pamanmu. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 266, nomor 2214. An Salamata bin Sohrin al-Bayadiyyi qala, kuntu imro'an astaksiru minan nisa'i, la ura rajulan kana yusibu min dhalika ma usibu. Falamma dakhala ramadanu zahartu minam ra'ati hatta yansalikha ramadanu. Wabainama hiya tuhadisuni dhata laylatin in kashafali minha syai'un. Fawasabtu alaiha fawaqa'tuha. Falamma asbahtu wadautu ala qawmi fakhbartuhum khabari wa qultu lahum saluli rasulallahi sallallahu alaihi wasallam faqalu ma kunna naf'alu idzan yunzilullahu fina kitaban aw yakuna fina min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaulun fayabqa alaina aruhu walakin sawfa nusallimuka bijari rotika idhab anta fadhkur sya'naka li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala fakharajtu hatta jituhu fahbartuhu al-khabara. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, anta bidaka? Faqultu ana bidaka. Wa ha ana ya Rasulullah sabirun li hukmillahi alayya. Qala fa'tik raqabatan. Qala qultu walladhi ba'athaka bil haqq ma asbahtu amliku illa raqabati hadih. Qala fasum syahraini mutatabi'ain. Qala qultu ya Rasulullah, wa hal dakhala alayya ma dakhala minal bala'i illa bisawm. Qala fatasaddaq au at'im sittina miskinan. Qala qultu walladhi ba'athaka bil haqq laqad bitna laylatana hadihi malana asya'un. Qala fadhab ila sahibi sadaqati bani Zuraikin fakullahu fal yadfa'ha ilaika wa'ad'im sittina miskinan wantafi' baqiyatiha. Rawi Ibnu Majah. Dari Salama bin Sohr al-Bayadi ia berkata, aku adalah seorang laki-laki yang besar sahwatku terhadap wanita. Aku tidak mengetahui seseorang yang sahwatnya terhadap wanita seperti diriku. Ketika datang bulan Ramadan, aku mendihari istriku hingga selesai bulan Ramadan. Pada suatu malam, ketika istriku sedang bercakap-cakap denganku, tiba-tiba terbukalah sesuatu darinya sehingga terlihat olehku. Maka aku lalu memeluknya, lalu mengumpulinya. Setelah pagi hari aku menemui kaumku, lalu aku ceritakan kejadian itu kepada mereka. Aku berkata kepada kaumku, tolong tanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahanku itu. Mereka menjawab, kami tidak mau melakukannya. Kalau begitu Allah akan menurunkan wahyu mengenai kita atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kita hingga aibnya akan terus menimpa kita. Tetapi tentang kesalahanmu itu aku serahkan kepadamu. Pergilah kamu sendiri, lalu ceritakanlah keadaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salama bin Sohr berkata, lalu aku berangkat sehingga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ceritakan kejadian itu kepada beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kamu melakukan yang demikian itu? Aku menjawab, ya, aku melakukan yang demikian itu. Dan inilah saya ya Rasulullah. Saya akan sabar menerima hukum Allah kepada saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merdekakanlah Raqabah, yakni seorang budak. Ia berkata, aku berkata, Demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, aku tidak mempunyai selain rokobahku, yakni leherku ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, bukankah bencana ini tidak datang kepada saya melainkan karena saya puasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah atau berilah makan 60 orang miskin. Ia berkata, aku berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, sungguh aku bermalam pada malamku ini tidak punya untuk makan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah kamu kepada orang yang mengurusi zakatnya Bani Zuraik, lalu katakan kepadanya supaya dia memberikan kepadamu, lalu berilah makan 60 orang miskin dan manfaatkanlah sisanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 666, nomor 2062. An Ikrimata an Ibni Abbasin anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad zahara min imraatihi fa waqa'a 'alaiha fa qala ya Rasulullah inni dhahartu imraati fa waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffira fa qala ma hamalaka 'ala dhalik yarhamukallah qala ra'aitu khalqalaha fi dawil qamari qala fala taqrabaha hatta taf'ala ma amarakallahu. Rawat Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun gharibun. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki yang telah mendihar istrinya lalu mengumpulinya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendihar istriku lalu aku mengumpulinya sebelum aku membayar kafarah, maka apakah yang harus aku lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, semoga Allah merahmatimu, apakah yang mendorongmu berbuat demikian itu? Ia menjawab, aku melihat gelang kakinya dalam sinar bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mendekatinya sehingga kamu laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 335, nomor 1214. Ini hadis hasan sahih gharib. Ani bin Zaidin qala laqiya Umar bin Al-Khattab imra'atan yuqalu laha Khawlatu wa huwa yasiru ma'an nasi fastawqafathu fa waqafa laha wa dana minha wa asgha ilaiha ra'sahu wa wada'a yadayhi 'ala mankibaiha hatta qadat hajataha wan sarafat faqala lahu rajulun ya amiral mu'minina hubisat rijalu quraishin ala hadhil ajuzi qala waihat wa tadri man hadhi qala la qala hadhihi imra'atun sami Allahu shakwaha min fawqi sab'i samawatin hadhihi khawlatu bintu sa'labata wallahi law lam tansarif anni ila al-laili man saraftu hatta taqdiya hajataha. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Dari Ibnu Zaid ia berkata, pada suatu hari Umar bin Khattab bertemu dengan seorang wanita yang bernama Khawlah. Pada waktu itu Umar sedang berjalan bersama rombongannya. Tiba-tiba wanita itu meminta Umar supaya berhenti. Maka Umar pun berhenti lalu mendekati wanita itu. Lalu Umar menundukkan kepalanya dan meletakkan kedua tangannya kepada kedua pundak wanita tua tersebut. Umar mendengarkan perkataannya hingga wanita itu menyelesaikan keperluannya dan berpaling meninggalkan tempat. Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, orang-orang Quraisy tertahan oleh wanita tua ini. Umar menjawab, celaka kamu, tahukah kamu siapa wanita itu? Orang laki-laki itu menjawab, tidak tahu. Umar berkata, dia adalah wanita yang pengaduannya didengar oleh Allah yang di atas 7 langit sana. Dia adalah Khawlah binti Sa'labah. Demi Allah, seandainya sampai malam ia tidak berpaling meninggalkan aku, maka aku pun tidak akan berpaling meninggalkannya sehingga ia menyelesaikan keperluannya.